dan ke surat 134 daripada kitab ada ayat daripada surah Al-Maidah juga, dan sebagai peringatan ataupun pemberitahuan bahawa surah Al-Maidah artinya surah hidangan, kerana terdapat ayat tentang hidangan dari langit yang Allah SWT turunkan kepada Al-Hawariyun, iaitu sahabat-sahabat Nabi Isa AS, kerana mereka meminta Nabi Isa AS untuk meminta Allah SWT menurunkan sebuah hidangan daripada langit untuk mereka makan, dan dengan demikian akan bertambah iman mereka. Itu terdapat di akhir surah Al-Maidah. Dan Nabi Isa AS mula-mula tidak mahulah memperkenankan permintaan mereka, dia tak mahu doa. Tetapi mereka apabila yakni sahabat-sahabat Nabi Isa AS menerangkan sebabnya adalah untuk mereka bertambah iman mereka, nampak ayat tanda kebesaran Allah SWT langsung hidangan daripada langit mereka makan, mereka akan tambah iman. Maka Nabi Isa AS pun berdoa kepada Allah SWT. Qala Isa ibn Maryam, Allahumma Rabbana anzil alayna ma'idatan minas sama takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. Berkata Isa, anak Maryam, wahai Allah Tuhan kami, turunkanlah pada kami ma'idatan, hidangan daripada langit, makanan daripada langit, dan supaya takunu lana 'aidan, dia menjadi satu 'aid, satu hari raya bagi kami, kita makan. Takunu lana 'aidan li awwalina, untuk pada awal kaum kami hingga ke akhir mereka. Wa ayatan minka, dan dia satu tanda kebesaran daripadamu. Dan berikanlah kami rezeki sesungguhnya kau Maha pemberi rezeki. Maka Allah SWT pun menurunkannya, tapi dengan syarat jika mereka kufur selepas melihat mukjizat yang besar ini, maka Allah akan mengazab mereka dengan satu azab yang tidak pernah diazab oleh sesiapa pun sebelumnya. Maka demikianlah dinamakan surah sebagai surah Al-Maidah. Dan terdapat ayat-ayat menerangkan tentang apa yang halal dimakan, apa yang tidak halal dimakan, dan termasuk juga tentang makan daging hasil buruan binatang. Jadi dalam ayat awal ayat surah Al-Maidah menerangkan yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakum at-thayyibat wa ma 'allamtum min al-jawarihi mukallidina tu'allimunahunna mimma 'allamakum Allah fakulu mimma amsakna 'alaykum wadhkuru isma Allahi 'alayh wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Ayat keempat dari surah Al-Maidah, mereka bertanya kepadamu apakah yang dihalalkan bagi mereka. Dihalalkan bagimu apa yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang-binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu. Kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang telah ditangkapnya untukmu. Dan sebutlah nama Allah, bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya hisab Allah amat cepat. Jadi jelas dalam ayat ini boleh kita makan buruan, tangkapan buruan daripada binatang, tapi dengan beberapa syarat. Pertama, hendaklah disebutkan nama Allah SWT atasnya, iaitu setelah ataupun ketika kita melepaskan binatang buruan kita. Dan binatang buruan ini umum dalam ayat ini, bukan hanya anjing saja, anjing buruan saja, tapi dia kata minal jawarihi mukallibin. Jawarih iaitu binatang buas, mukallibin maknanya dia pergi dan dia balik, dia boleh diperintahkan pergi, dia pergi, kita panggil datang, dia datang, sebab dia telah diajarkan oleh tuannya. Jadi kata ulama, apa juga binatang, sama ada dia anjing ataupun dia singa ataupun dia harimau sekalipun, kalau boleh diajar untuk berburu untuk tuannya, maka boleh kita makan tangkapan. Begitu juga yang terbang seperti burung elang dan sebagainya, kalau boleh diajar dan dia berburu untuk tuan, memang boleh kita makan hasil tangkapannya. Okay. Tidak disebutkan dalam ayat Al-Quran macam mana nak ajar, dan bila kita kirakan anjing buruan itu dah pandai. Dia masuk sekolah ke apa ke. Tapi ini disebutkan oleh ulama. Buat faedah, ulama menerangkan pertama sekali apabila binatang buruan itu kita perintahkan dia pergi, dia pergi. Dan dia tak akan pergi melainkan dengan perintah tuan dia. Dan bila kita panggil dia, dia akan datang. Jadi dia kenal suara tuannya dengan suara yang khas ataupun panggilan yang khas, dia tahu. Dan hendaklah ini berlaku sebanyak 3 kali. Jadi kita panggil, kita campakkan contohnya daging, kita seru ke apa ke, kita dengan suara kita, dia akan pergi. Jadi bila dia pergi sana, kita panggil, dia datang. Sekali. Kali kedua, kita suruh macam itu, dia buat lagi. Kemudian taruhlah, ada binatang pula datang arnab. Kita kata pergi tangkap arnab, dia lah pergi. Jadi dia pergi tangkap arnab tu, dia datang buat balik. Boleh tak kita makan? Kata ulama, baru 2 kali kita train dia. Dia dah betul, 2 kali saja dia pas. Yang itu masih belum boleh dimakan lagi. Kenapa? Sebab mereka mensyaratkan 3 kali. Dia dah boleh buat 3 kali, kali keempat dia tangkap buruan untuk kita, barulah kita boleh makan. Ini disebutkan dalam kitab-kitab fuqaha. Mensyaratkan sampai 3 kali. Baru dinamakan anjing itu ataupun binatang buruan itu adalah binatang yang diajar, terlatih, kalbul mu'allam. Jadi bezanya anjing yang belajar, anjing yang diajar dengan anjing yang tidak diajar. Dan sebagian ulama mengatakan ini adalah ada satu perkara yang halus memberi isyarat tentang kelebihan ilmu. Beza orang yang mempunyai ilmu dengan orang yang tidak mempunyai ilmu. Bahkan beza antara haiwan yang ada ilmu dengan haiwan yang tak ada ilmu. Jadi anjing yang tak belajar, tak boleh kita makan hasil tangkapannya. Yang belajar, yang telah dilatih, boleh kita makan hasil buruannya. Padahal dia anjing saja. Bukannya dia tawaf, bukannya dia baca bismillah, bukannya dia Islam ke tidak Islam dengan Islam. Yang baca bismillah adalah tuannya. Yang menunjukkan kelebihan ini. Tentu sekali bagi manusia lebih-lebih lagi. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Katakan apa, samakah? Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Hanya saja orang yang mengetahui adalah yang mengambil peringatan adalah orang yang berakal, ulul albab. Jadi hendaklah anjing tersebut atau binatang tersebut berburu untuk tuannya. Mimma amsakna alaikum, makanlah daripada apa yang ditangkap alaikum, yakni amsakna lakum, ditangkap untuk tuan. Kalau dia tidak disuruh, dia pergi tangkap, lepas tu dia bawa kepada kita, dan kita, oh bagus, ada tak suruh pun aku pergi tangkap, ini bagus dah, ada lebih dari train. Jawabnya apa? Tak boleh. Sebab kita tidak tahu apakah anjing ini menangkap anak tersebut untuk kita atau untuk dirinya sendiri. Tak pasti. Kenapa tak pasti? Sebab kita tak suruh dia ditangkap. Mungkin dia lapas ni atau dia nak main-main saja. Jadi mesti binatang buruan itu diperintahkan, disuruh tangkap oleh tuannya. Kemudian kalau tuan lain ataupun orang lain suruh dia buat pun tak pakai, mesti disuruh oleh siapa? Oleh tuannya saja. Sekarang kita terang. Baik, dan semua hadis daripada Rasulullah SAW dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, iaitu dari Abu Ta'alah Al-Qushani radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah berkata, ya Rasulullah, ana bi arfin saydin asidu bi qasi wa bi kalbil mu'allam wa bi kalbil ladhi laysa bi mu'allam, fama yasluhu li? Faqal, ma sitta bi qasika fa kafa asmallahu alayk, faqul, wa ma sitta kan sutta, wa ma sitta bi kalbika ghayral mu'allam fa'atrakta zakatahu fakul. Kata Abu Sa'labah Al-Qushani radhiyallahu anhu, dan dia antara sahabat yang biasa berburu dan dia memelihara anjing untuk apa? Untuk berburu. Jadi dia tanya kepada Rasulullah SAW bahawa sesungguhnya kami berada di kawasan berburu. Jadi memang ada kawasan banyak binatang buruan, ada yang tidak. Dekat tempat kita ni, di sebagian tempat hutan tu memang ada banyak binatang buruan, ayam hutan ke apa, ada tempat memang tak ada. ataupun susah nak dapat. Jadi, dan aku berburu dengan panahku, dan aku berburu dengan anjing peliharaan aku yang telah dilatih, kalbi mu'allam. Dan yang mana satukah yang boleh aku pakai ataupun aku makan? Fama yasluhu li. Maka jawab Nabi SAW, dan jawapan ini penting sebab ini menerangkan hukum memburu. Apa yang kau buru dengan anak panahmu dan kau sebut nama Allah alaihi ketikanya, yang ini ketika kau memanah, itu maknanya, maka makan, kata Rasulullah SAW. Jadi perlu sembelih tak? Tak perlu sembelih. Tapi syaratnya ketika nak marah, hendaklah dia, hendaklah dia baca nama Allah, baca bismillah. Dan wa masita bi kalbika ghairal mu'allam, dan itu adalah untuk anak panah dan untuk anjing yang dilatih. Kemudian apa yang kau berburu dengan anjing yang tidak diajar, ditangkap untuk kamu, fa adrakta zakatahu, dan kau sempat menyembelihnya, maka makanlah. Jadi disebutkan kalau kau dapat sembelih buruan atau tangkapan buruan anjing yang tidak belajar, maka sembelihlah dan makan. Tapi kalau tak dapat sembelih, tak boleh makan, itu maksudnya. Kenapa? Sebab dia anjing yang tidak belajar. Jadi ditunjukkan syarat-syarat boleh dimakan tangkapan anjing buruan. Jadi kita boleh kiaskan anjing buruan ini dengan burung buruan dan binatang-binatang lain. Kemudian kita boleh kiaskan dengan memburu dengan anak panah dengan apa juga senjata lain. Tapi kita jelaskan tadi tentang berburu dengan senjata mestilah tajam dan boleh mengeluarkan darah. Dan tak boleh kita gunakan batu ke, tak boleh ya. Atau kayu ke kita campak, tak boleh. Yang boleh adalah dengan senjata yang tajam. Dan termasuk dalam hal ini adalah senjata api seperti pistol, senapang dan sebagainya. Cuma ada permasalahan. Kalau senapang atau pistol zaman dahulu, pelurunya keluar satu-satu. Sedanglah, bismillah keluar satu, bismillah keluar satu. Kalau dia berburu dengan mesin gun macam mana? Sekali tekan keluar, keluar lima, keluar sepuluh. Berapa kali nak baca bismillah? Ini semua tak disebutkan dalam kitab. Hadisnya macam tu je. Baik, jadi sebelum kita bahaskan hal tersebut, kita baca sikit tentang syarat-syarat berburu dengan senjata. Untuk surat 135, disyaratkan untuk berburu dengan senjata, yang nisab berburu dengan senjata sebagai berikut. Pertama, bahawa buruan itu tertembus badannya dengan senjata. Mesti nak tembus. Tembus bukannya tembus sampai keluar balik lah. Maknanya dia menguyak kan badan binatang buruan tersebut sehingga berdarah. Ini namanya khazab. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hatim bin Adi radhiyallahu anhu, dia bertanya, ya Rasulullah, inna qaumun narmi, fama yahillu lana? Qal, yahillu lakum kullu ma bakaitum wa ma bakartum ismallahi alaih fahazabtum fakulu. Maknanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya kafir lah kau yang ahli dalam memanah. Jadi bila disebutkan narmi ni, campak ni, maknanya campak dengan panah. Apakah yang dihalalkan untuk kami? Maka jawab Nabi SAW, dihalalkan untuk kamu semua yang telah kamu bacakan nama Allah lantaran senjata kamu. Tak dihalalkan untuk kamu apa yang kamu bacakan nama Allah ketika kamu sembelih, dan apa yang kamu baca nama Allah ketikanya, yakni ketika kamu memanah. Fahazabtum, dan telah menembus senjata kamu itu badannya, yakni binatang buruan. Fakulu, maka makanlah. Jadi Nabi SAW kata, kalau kamu dapat sembelih, kamu capatkan ataupun kamu panah, dia masih hidup, kamu sempat sembelih, baca nama apa sembelih. Kemudian kalau kita dah baca nama Allah mula-mula sekali kita lepaskan panah tadi, dan dia menembus badan binatang tersebut dan dia mati, maka pun kita boleh makan. Jadi yang penting adalah syarat apa? Syarat kita boleh makan buruan dengan senjata, hendaklah dia ada penembusan pada badan tersebut sehingga keluar darah. Dan ini tidak akan tercapai melainkan dengan senjata yang keras, senjata yang keras dan tajam. Kalau tak tajam pun, mungkin dengan kelajuannya seperti peluru, maka boleh. Sebab dia dapat tembus, bahkan mungkin lebih bagus daripada sebahagian senjata lain. Jadi kalau kita ambil pisau, kalau expert kan, dia campak pisau saja kan, boleh kena badan, tak kira mana tempat, tapi kena, kemudian keluar darah dan mati binatang buruan tersebut, disebabkan pisau tadi ke, parang tadi ke, cukup. Itu dah halal kita makan daging buruan dia. Dengan syarat kita bila campak pisau tersebut, kita baca bismillah. Dan itulah hadis daripada Khatib bin Ali radhiyallahu anhu yang sesuai dengan hadis tadi, iaitu daripada Abu Thalabah al-Khushani. Dan ini dua orang sahabat ini memang terkenal dengan sahabat yang pandai dan suka memburu. Sehingga kan kata ulama, apabila Ali bin Hatim radhiyallahu anhu meninggal dunia, maka kami datang berada kat kuburnya. Kerana sayang dengan apa? Dengan tuannya, dengan Ali bin Hatim. Juga dia bukan hanya berburu dengan binatang, tetapi dia pandai jaga binatang dan binatang sayang dengan dia. Jadi dia tak naik binatang. Jadi ini adalah akhlak seorang sahabat, akhlak seorang Islam, dia bukan menganiaya binatang. Baik. Jadi beri makan, minum secukupnya. Cuma ingatlah, tempat makan anjing buruan tersebut, tempat minum anjing buruan tersebut, jangan pakai sama dengan tuannya. Tuannya pinggan mangkuk. Sebab apa? Kita ada hadis bahawa kalau anjing itu jilat bekas apa ni seseorang daripada kamu, beliau sil busa ba'aman ras ulahun nabi turah, hendaklah dia mencuci bekas jilatan tersebut dengan apa? 7 kali. Yang pertama daripada 7 kali tersebut dengan tanah. Dalam riwayat, hendaklah dia tuangkan dahulu. Jadi berduru dengan binatang satu kelonggaran daripada Allah SWT, tetapi bab cuci jilatannya itu tetap cuci. Itu yang penting. Sebab Allah ataupun Nabi SAW tidak membezakan anjing dengan anjing, tak membezakan anjing buruan dengan anjing biasa, anjing liar. Sebab al-kalbu idza walaha fihi al-kalbu, ada alif dengan lam, maknanya semua jenis anjing. Baik, ada pun sebahagian ulama kata kalau kita perintahkan orang yang pelihara anjing buruan pun nak kena cuci 7 kali, jadi satu dan jadi susah dan sebagainya. Jawab kita, tak susah. Kalau kita siapkan tempat dia yang khusus, dia ada rumah dia sendiri, anjing tu punya rumah sendiri, dia ada tempat makan minum dia sendiri, InsyaAllah tak ada apa-apa. Baik. Asy-Syaukani mengatakan hadis ini menunjukkan bahawa penghitungan berdasarkan pada tembusan senjata tajam sekalipun kematiannya melalui benda berat. Jadi mesti tajam. Jadi kalau kita campak batu daripada atas, ada kambing ke, ada apa binatang, kambing gunung kat bawah, kita campak tak boleh sebab dia tak tembus. Faham kan? Itu beza dia. Apalagi kita apa ni, kita tulak binatang apa sampai dia jatuh daripada tempat yang tinggi, itu juga tak boleh. Ataupun kita pakai perangkap, kan ada jenis perangkap yang bangsa ada tali, ada makanan kat tengah-tengah ke apa. Jadi bila dia bau ke, dia nak makan, sekali sah ikat dia punya apa, dia punya leher. Kalau kaki kena tak apa juga, sekali kalau kena leher, dia mati tergantung, boleh makan tak? Ini kan memburu, saya dah baca bismillah letak tali. Jawabnya tak boleh sebab tak ada tembusan pada badan. Jadi itu yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita memang sayang pada Nabi SAW, Kita kata kita nak ikut sunnah Nabi SAW, kita mesti beramal dengan apa yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW. Dengan demikian pula, halal binatang buruan yang diburu dengan menggunakan senjata moden, iaitu yang menggunakan misiu dan timah. Ini kita gunakan senjata api ya, kerana peluru dapat lebih menembus dibandingkan dengan senjata, sehingga hukumnya pun sama. Seandainya si pemburu sudah tidak lagi dapat menyembelihnya, tetapi dia menyebut nama Allah. Adapun larangan memakan buruan yang terkena peluru dan tidak sempat lagi disembelih, dalam bahasa Arabnya bunduki ya, kalau bahasanya sama, sebutannya sama, peluru juga. Tapi peluru zaman kita dengan peluru zaman Nabi SAW tak sama. Zaman tu disebutkan bunduki yang peluru, tetapi dia bukan daripada besi, dia daripada tanah, tanah keras. Jadi dia pakai alat tu macam ketepuk lah kita kata. Itu tak boleh, Nabi SAW larang. Tetapi yang kita pakai sekarang ni, walaupun namanya disebutkan peluru juga, tapi peluru ni bukan dari tanah, tapi daripada timah, daripada besi, dan pakai pistol pula tu. Jadi hukumnya berbeza. Pakai tanah tak boleh, pakai besi boleh. Baik. Sebab apa? Kalau kita pakai yang tanah punya, dia akan sebagai mengkudah, iaitu seperti binatang yang dipukul dengan sesuatu senjata yang tidak tajam. Macam kita pukul binatang buruan dengan kayu ke, dengan tongkat, mati. Tak boleh, ini bukan binatang buruan. Mengkudah nama dia, haram dimakan. Baik, itu adalah tanah yang dikeringkan. Sebagaimana Islam melarang memakan buruan yang diburu dengan peluru tanah ini, Islam pula melarang yang dilempari dengan batu dan yang semisal dengannya. Dan alhamdulillah terdapat sebuah hadis daripada Nabi SAW melarang kita gunakan batu kecil ke batu besar. Kata Nabi SAW, innaha la tasilu saydan wa la tankahu aduwan lakinnaha tukassiru sinna wa taqfarul aina. Ini antara bunyi dia dah kita tahu dia bunyi daripada apa? Hadis Nabi SAW. Siapa biasa baca, tahu bahasa Arab, dia akan tahu bahawa ini bunyi ni memang bunyi apa? Lafaz Nabi SAW. Innaha la tasilu saydan wa la tankahu aduwan lakinnaha tukassiru sinna wa taqfarul aina. Nabi SAW kalau satunya pendek-pendek je, tapi cantik, sedap dengar dan maknanya amat mendalam. Kadang-kadang kita jumpa hadis panjang lebar apa semua, bahasanya pun lemah, longgar. Itu semua tanda-tanda ini bukan datang daripada Nabi SAW, tapi dibuat-buat. Jadi apa makna hadis ini? Sesungguhnya peluru tanah itu ataupun batu ini, dia tidak boleh memburu binatang dan dia tak boleh melukai manusia. Tetapi peluru tanah itu hanya dapat mematahkan gigi dan membutakan mata. Paling banyak awak pakai batu, apa boleh buat? Awak patahkan gigi binatang ataupun kamu butakan mata, tapi tak membunuh. Bila tak membunuh, tak mengeluarkan darah, maka tidak halal dimakan buruannya. Dan diharapkan pula buruan yang mati kerana benda berat seperti tongkat dan lainnya yang tak tajam, kecuali jika masih didapati hidup dan sempat disembelih. Dan dalam hadis yang diriwayatkan Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya aku melempar buruan dengan benda yang berat hingga aku dapat membunuhnya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ramaita bil ma'alim fa khazaka fakul wa in asabahu bi'adhi fala takul." Jika kau melemparinya dengan benda berat kemudian sampai menembus, maka makanlah. Tapi jika ia mati terkena bahagian yang lebarnya, kan dia panjang. Kalau kena yang ujung tajam bolehlah tembus. Tembus boleh kita makan. Tapi kalau kena yang panjang, yang bukan ujungnya, maka tak boleh dimakan. Dan syarat yang kedua, syarat pertama adalah dia tembus sampai keluar darah. Yang kedua adalah pemburu ketika melimparkan alat, dia baca nama Allah. Dia yang baca, bukan pemburu lain yang baca. Bukan asisten dia yang baca. Sama lah macam tengah sembelih, orang tukang sembelih itulah yang baca. Bukan imam yang baca atau tuan kambing tu yang baca, mana sama. Jadi ibadah itu hanya dilakukan oleh orangku sendiri. Orangku yang sholat, orangku yang dapat. Orangku yang baca Quran, orangku yang dapat. Bagaimana orang lain pula yang dapat? Mana kita boleh niat-niatkan dalam hal tersebut? Jadi orang yang nak sembelih, orang yang memburu, dialah yang baca bismillah. Baik, syarat yang kedua, hendaklah itulah syarat yang kedua, hendaklah dia baca bismillah. Dan ini berdalilkan dari hadis tadi yang kita dah baca. Dan khilaf tentang hal ini samalah juga, yakni tentang hukum baca bismillah kalau berlupa ataupun adakah dia wajib ataupun tidak, sama dengan bab penyembelihan. Pendek cerita, orang yang mengatakan wajib baca bismillah walaupun dia terlupa dia mesti baca bismillah. Kalau dia tak boleh bismillah dalam apa keadaan tidak sah, dia adalah Imam Malik rahimahullah taala dan mazhab Zahiri dan kebanyakan ulama hadis sebenarnya. Adapun Imam Abu Hanifah kata kalau tak sengaja terlupa tak baca bismillah dimaafkan. Kalau sengaja tak sah. Dia tak boleh dimakan binatang buruan. Kemudian mazhab yang ketiga adalah mazhab Syafi'i. Dia kata baca bismillah setakat sunnah saja. Walaupun sengaja tak nak baca, tetap sah. Sama khilafnya dengan masalah menyembelih binatang. Baik. Tentang tadi masalah apakah bila kita nak sembelih ataupun memburu dengan senjata ni? Sekarang kita pakai senjata api kan? Dan disyaratkan kita baca bismillah setiap kali kita tembak. Kalau zaman sekarang kita pakai automatic machine gun kan, yang sekali keluar berapa das tembakan. Jadi bagaimana kita nak baca bismillah berbanyak kali? Bismillah tekan 5 kali keluar akan macam tu kan? Itu satu masalah. Kedua, daripada sudut baca bismillah setiap tembakan, bagaimana pula dengan binatang buruan? Adakah setiap binatang buruan satu kali baca bismillah? Bagaimana kalau dia adalah sekumpulan burung-burung, itik ke misalnya? Mesti tak kita takyin kan? Maknanya kita aim, kita pastikan yang itu, yang warna itu. Ataupun tak perlu. Yang penting apa juga yang kumpulan kat situ, burung kat situ, kita tembak je. Mana kena boleh lah. Jadi kita dah aim kat satu tempat, kita dah baca bismillah. Ataupun setiap kalau kena lain, maknanya kena aim yang ini. Sekali yang ini terbang, datang lagi satu kat tempat dia, dia pula yang kena. Ataupun miss lah, kena tempat lain, kena burung lain. Sah ke tak sah tangkapan burung tersebut? Ini disebutkan oleh ulama. Jadi jawabnya, kalau kita lihat, kalau kita disyaratkan, pertama yang tadi lah, tentang baca bismillah setiap tembakan, itu sudah bersahkan. Dalam keadaan-keadaan tertentu tak boleh kita lakukan, seperti kita menggunakan senjata tadi. Sedangkan patutnya teknologi ini membantu pemburu, mudahkan dia. Ini jadi susah. Jadi kata ulama tak disyaratkan kita baca bismillah tiap-tiap kali. Cukup dengan sekali tembakan, dia keluar sekali jalan, walaupun 5 atau 10 ke, dia dikira satu. Kemudian yang kena berapa banyak? Adakah disyaratkan yang tertentu, buruan tertentu? Misalnya burung itik tadi tu. Dan kalau tersilap terkena lain, maka tak sah. Kerana innamal a'malu binniyat. Maka kata ulama, kalau kita wajibkan, kita syaratkan macam gini, dia akan mengakibatkan kesusahan yang amat besar bagi pemburu. Susah. Tak mungkin. Sebab kalau kita nak dengan satu-satu, kita tembak satu je, lain pun dah lari. Gila masa kita nak tunggu dia datang lagi? Ataupun kambing gunung, kambing gurun. Sekali kita tembak lain semua lari. Kalau miss macam mana? Jadi tak disyaratkan demikian. Yang penting grup tertentu pun dah cukup. Ini satu keringanan disebutkan oleh ulama. Kemudian kita teruskan dalam kitab syarat-syarat memburu dengan binatang yang ulu kali. Tadi dah terangkan memburu dengan senjata. Sekarang kita sebutkan pula cara memburu dengan binatang. Asal hukumnya sama daripada hadis yang kita bacakan tadi daripada Abu Sa'labah dan Adi bin Hatim. Jadi kita buru dengan burung, falcon, burung helang, kita buru dengan anjing yang dapat diajar, ini apa juga binatang dapat diajar, tetapi dengan syarat-syarat berikut. Yang pertama, diajarkan binatang itu untuk berburu. Dan untuk menentukan ini diketahui melalui kepatuhan binatang tersebut apabila diperintah dan berhenti apabila disuruh berhenti. Dan telah terangkan sampai tiga kali. Yang kedua, bahawa binatang pemburu menangkap buruan untuk tuannya dengan jalan tidak memakannya. Jadi tandanya memburu untuk tuannya ke untuk dirinya sendiri, kita dapati dia tak makan daripada binatang tangkapan. Jika dia memakan, ya, berarti dia tidak menangkap buruan untuk tuannya. Jadi dia makan sikit, dia kasi tuannya yang lain pun tak boleh. Itu maknanya dia memburu untuk dirinya, maka buruan tidak halal. Cantik sekali hukum syariat. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Adi bin Hatim, Rasulullah SAW pernah berkata di dalilnya, "Idza arsalta kalbatal idza arsalta kilabatal muallamah wa la taqtasmallahi 'alayha faqul mimma amsakna 'alayk wa in akala al-kalb fala ta'kul fa inni akhafu an yakuna mimma amsaka 'ala nafsik." Maksudnya, jika kau lepaskan anjing terlatihmu dan kau baca nama Allah, makanlah yang dia tangkap untukmu. Jika anjing telah memakannya, maka jangan kau makan. Sesungguhnya aku takut kalau buruan itu termasuk yang dia tangkap untuk dirinya sendiri. Itu syarat yang kedua. Pertama sekali dia dah dilatih. Kedua, hendaklah ditangkap untuk tuannya. Yang ketiga, bahawa si pemburu melepaskan binatang pemburu itu dan menyebut nama Allah. Ini pun jelas. Dan tentang terlupa baca ke apa semua itu, tentu ada khilaf di kalangan ulama. Yang benar adalah hendaklah baca nama Allah SWT sebab Nabi SAW dah syaratkan. Dan ini satu ibadat tetap kita kena buat. Jadi kalau terlupa macam ustaz, takkan tak dimaafkan? Jadi jawab kita, awak kalau solat lupa baca Fatihah, dimaafkan tak? Maafkan lah, tak dosa. Tapi awak tetap kena ulang rakaat tersebut. Awak terlupa nak sujud. Ini kalau solat sendiri lah. Dimaafkan, tak dosa. Tapi kena ulang, kena sujud. Jadi kita ada bab berkenaan dengan berdosa atau tak berdosa, dihukum atau tak dihukum. Dan satu lagi adalah tetap dituntut untuk menunaikannya. Jadi dalam hal ini, kamu terlupa nak baca bismillah, tak, kita tak kata kamu ni berdosa, kita tak hukum. Tetapi binatang yang ditangkap itu tidak sah ataupun tidak halal di makanan. Kalau bagaimanapun itu ada khilaf di kalangan ulama. Dan kalau tengok kaedah, ada ulama mengatakan bahawa kalau memburu tu biasa terlupa, biasa spontanis lah. Jadi biasanya terlupa. Kalau terlupa dimaafkan lah. Takkan kita asyik nak syaratkan dia baca saja. Kalau ada terlupa, rugi pula. Jadi, kalau ada yang berijtihad demikian, mengikut dalil yang mereka rasa kuat, maka itu adalah satu pendapat yang dihormati. Satu masalah lagi yang disebutkan tidak kurang menariknya. Kadang-kadang kita ada lebih daripada kita keluar memburu, bukan lebih daripada seorang. Biasanya orang memburu pun bukan seorang-seorang, dia bawa satu tim lah. Macam orang pergi pancing, seorang-seorang boring, dia selalu bawa kaki pancing, boleh berbual apa semua kan. Jadi orang pergi memburu ni pun dia nak tangkap, nak tembak kancil ke ayam hutan ke, kerana dia bawa geng. Ini bawa anjing ke, dia bawa anjing dia. Jadi bergabungnya dua binatang pemburu. Apabila dua binatang bergabung dalam pemburuan, dua ekor anjing buruan, maka ia halal. ini apabila kedua-duanya diutus tuannya untuk berguru. Jadi dia kata pada anjing dia, pergi bismillahirrahmanirrahim, pergi. Dia tu pun kata bismillah, pergi, dulu pergi. Salah satu daripada anjing tu tangkap, kita tak tahu mana satu. Kita kata dulu kita boleh, mana-mana kita boleh makan, sebab dulu dah apa ni, dah baca bismillah dan di dan cukup syarat. Adapun apabila salah satunya saja yang diputus dan satu lagi tidak, maka hasil buruannya tidak boleh dimakan. Sebab kita tak tahu siapa yang tanggap. Dengan dalil hadis Rasulullah SAW, fa inna ma samaita ala kalbika wa lam tusammi ala ghairi. Kenapa kata Nabi SAW tak boleh? Sesungguhnya engkau hanya menyebut nama Allah atas anjingmu atau untuk anjingmu, dan kau tidak menyebutnya untuk selain anjing. Anjing yang lain aku tak diutuskan. Jadi kalau hanya orang lain yang tegak, boleh makan tak boleh makan? Tak boleh, sebab yang itu kamu tak baca bismillah. Kamu menyanjing, kamu baca bismillah, dia lah. So ini semua menguatkan apa di syarat membaca bismillah ketika kita menyembelih dan memburu. Kemudian berburu dengan anjing orang Yahudi dan Nasrani, kita dah katakan sama hukumnya dengan buruan orang Islam. Taklah dia baca bismillah dan syarat-syarat lain semua mesti sama. Senjatanya mesti tajam, dan kalau binatang buruannya mestilah yang dilatih. Kemudian mendapatkan buruan yang masih hidup. Pemburu yang mendapatkan hasil buruan yang masih hidup, jadi misalnya dia tangkap arnab, jadi arnab itu dibawa oleh anjing tersebut masih hidup lagi, tetapi tenggorokannya sudah terputus. Demikian juga nadinya atau ususnya terurai keluar. Maka dalam keadaan seperti ini dihalalkan tanpa penyembelihan. Adapun jika ia mendapatkannya masih hidup, maka wajib disembelih terlebih dahulu. Tanpa penyembelihan tidak halal, jelas. Masih hidup, kita kena sembelih. Jadi orang yang nak pergi memburu, jangan bawa anjing saja, mesti bawa api, pisau, standby. Mana tahu kan, anjing apa ni, tangkapan dia tu masih hidup. Buruan yang mati setelah terkena. Apabila si pemburu melemparkan alat berburu dan mengena, lalu binatang buruan itu menghilang dari pandangan matanya, kemudian dia dapati sesudah itu dalam keadaan mati. Dalam keadaan ini macam mana? Jadi dia dah nampak lah kancil kat situ, dia dah hantar kan, ataupun dia dah panah. Lepas tu kancil tu hilang, dia tak nampak. Lagi 2 hari dia jumpa kancil tersebut dah mati lah. 2 hari, macam-macam boleh berlaku dalam masa 2 hari. Boleh makan ke tak boleh makan kancil tu? Jadi di sini ada kemungkinan kan, pertama kancil tu mati akibat tembakannya, satu lagi kancil tu mati disebabkan hal lain. Kalau disebabkan hal lain, maknanya dia tidak halal dimakan. Yang halal dimakan bila kita pasti dia datang daripada atau akibat hasil tembakan kita. Jadi dalam hal ini ulama mengatakan dia halal tetapi dengan syarat. Kita boleh makan, tapi berapa syarat mesti kita penuhi. Yang pertama, bahawa dia tidak terjatuh dari gunung atau si pemburu mendapatinya di dalam air. Jadi kancil itu terjumpa kat mana? Ternampak dia baru jatuh daripada tempat tinggi. Ini tanda-tanda bahawa dia bukan mati kerana apa? Kerana tembakan kita. Tak ada dah sakit apa, tergelincir, jatuh. Jatuh kerana apa? Mati kerana jatuh tempat tinggi. Jatuh tempat tinggi bukan mati, mati memburu atau mati diburu. Yang ini mati kata. Jadi dia tetap berkait. Okay. Ataupun kita jumpa dia dalam air, kancil tu dalam air terapu-rapu. Mungkin mati kerana tembakan, mungkin mati kerana tenggelam dalam air. Tak tahu lah, orang nak buat otopsi kat atas dia. Jadi oleh kerana itu, kita tak boleh makan. Kerana yang penting, kita boleh kiaskan lah. Jika ada tanda-tanda bahawa dia bukan mati kerana buruan kita, tak boleh kita makan. Jika tidak, kita boleh makan. dan dalilnya, Masya Allah, dalam hal ini jelas ya, banyak hadis menerangkan secara detail tentang hal ini. Kerana ini perkara diperlukan oleh sahabat dan orang-orang Islam. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, berkata, aku pernah bertanya Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda, idza ramaita bisahmika fadhkur ismallah fa in wajadtahu qad qutil fakul illa an tajidahu qad wada'a fi ma'in fa innaka la tadri al ma'u qatalahu aw sahmuka. Kata Nabi SAW pada Adi bin Hatim, hunter kalangan sahabat, jika kau telah berhari-hari dia dengan anak panahmu, maka bacalah nama Allah. Jika kau mendapatinya telah mati, makanlah, kecuali apabila kamu mendapatinya terjatuh ke dalam air. Sesungguhnya kamu tidak mengetahui apakah air itu yang membunuh, yang membuatnya mati, atau anak panah. Jadi ini dinamakan apa? Wara. Wara. Kita tidak pasti, ragu-ragu apakah daging ini halal ataupun tidak, maka kita wara dan kita tinggalkannya kerana ragu-ragu bahawa dia adalah halal. Kalau kita yakin halal, kita boleh ambil. Tapi kalau ragu-ragu, tidak. Ini menunjukkan bahawa asal dalam daging binatang, daging haiwan adalah haram sampai kita yakin dia halal. Baik, syarat yang kedua, kita dah tembak kancil tu, lepas tu 2 hari lepas, 2 hari kemudian dia mati. Bahawa pemburu mengetahui kalau lemparannya lah yang telah mematikan buruan, dan tidak ada padanya bekas lemparan yang lain atau perbuatan binatang lain. Jadi kita boleh tengok binatang tersebut, tak ada tanda-tanda melainkan, oh, bekas anak panah. Mungkin anak panahnya dah tak ada, tapi ini bekas anak panah, dia tahulah. Dan tak ada bekas anak panah orang lain. Ini menunjukkan dia mati kerana anak panah. Boleh makan. Jadi kalau ada anak panah lain, 1, 2, 3, ini mana satu punya? Yang ini kita tak boleh makan. Ataupun dia pakai anjing, dia lepaskan anjing, dia tahu ni ada satu bekas anjing. Ya, ini memang anjing dia. Kali kita nampak 2, 3 bekas anjing, atau ada lagi satu lagi bekas anjing lain, maka tak boleh kita makan. Kerana mungkin dia mati kerana perbuatan binatang lain. Dari Ali radhiyallahu anhu berkata, aku katakan, wahai Rasulullah, aku melempari buruan, kemudian aku dapati padanya anak panahku. Rasulullah SAW menjawab, idza 'alimta anna sahmaka qatalahu wa lam tara fihi athara sab' fakul. Apabila kau telah mengetahui bahawa anak panahmu lah yang mematikannya, dan kau tidak melihat adanya bekas terkaman binatang buas, maka makan. Baik, jadi itu syarat kita makan binatang yang apa ni, yang mati selepas kita panah. Dan ini juga dalil bahawa tak semestinya kita nampak binatang buruan tersebut baru kita boleh lepaskan anjing kita. Tak payah, tak nampak binatang buruan, kita masuk hutan je, kita cekat dengan anjing kita, bismillah dia pun pergi, dia dapat tangkap apa juga, boleh dan halal untuk kita. Jadi tak perlu kita nak dengan itu juga kan. Kalau terkena lain, tidak sah. Yang penting jangan kita salah tembak. Jangan tertembak orang ke, tertembak anak orang, itu macam mana pun kita kena apa? Kita kena bayar kafarah. Kita kena bebaskan apa? Atau puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi itu cerita lain lah. Baik, walau bagaimanapun, sebab kurang kita dapati keindahan dan kecantikan syariat Islam yang jelas menerangkan tentang perkara yang kita perlukan. Dan Islam membezakan apa yang halal, apa yang haram. Dan kita yakin apa juga yang diperintahkan oleh syariat Islam itu adalah baik untuk kita, bukan untuk Allah SWT, untuk kita. Yang dilarang daripada yang dilarang oleh syariat itu semuanya adalah tidak baik, tidak baik untuk kita dan memudaratkan kita.